Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Fatifillah ka muslimin wal muslimah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan hadis yang ke-1242. Sekarang kita masuk pembahasan hadis berikutnya, yaitu hadis yang ke-1244. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa'i wa qala akhrijuhum min buyutikum. Rawahul Bukhari. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki yang berperilaku seperti wanita. Wal mutarajjilati minan nisa, dan beliau melaknat orang wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Wa qala akhrijuhum min buyutikum, dan beliau bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang laki-laki, itu melaknat kaum pria yang berperilaku seperti wanita. Dan beliau melaknat kaum wanita yang berperilaku seperti kaum pria, seperti laki-laki. Dan beliau bersabda, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, di dalam hadis ini menyatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mukhannathina minar rijal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, la'ana melaknat itu maknanya adalah da'a alaihim bil la'nah, mendoakan laknat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a alaihim bilakna, mendoakan laknat kepada mereka. Seperti Allahumma al'an atau laknatullah alaihim, semoga Allah melaknat mereka. Siapa yang dilaknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-mukhannafina minar rijal, kaum pria yang berperilaku, yang bertingkah laku seperti wanita. Kaum pria yang menyerupai kaum wanita. Laki-laki menyerupai perempuan dalam tingkah lakunya, dalam lemah gemulainya, jalannya, pakaiannya, dan yang lainnya dari perkara-perkara dari tabiat-tabiat yang itu adalah khusus bagi wanita. Nah, laki-laki yang berperilaku seperti itu, ini yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan laknat kepada mereka. Laki-laki yang tabiatnya seperti tabiat wanita, bicaranya seperti bicaranya wanita, tingkah lakunya, jalannya, sehingga ketika orang mendengar dia berbicara akan menyangka dia itu perempuan. Itu mukhannath, pakai, suka memakai pakaian-pakaian perempuan, bicaranya bicara dengan suara-suara perempuan, itu mukhannath. Itu yang didoakan laknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka kaum pria yang seperti itu, ini biasanya itu masuk ke rumah-rumah, ya, berkumpul, bergabung, bahasa kitanya nimbrung, dengan perempuan. Dan para wanita tidak curiga karena tabiatnya tabiat wanita, sehingga tidak curiga. Dan mereka kaum wanita pun tidak kemudian dengan kedatangannya itu pergi lari, tidak. Dan tidak takut, tidak khawatir dengan dia, karena perilakunya seperti wanita, ucapannya, tingkah laku, yang lainnya pakai seperti wanita, gitu. Masuk pada kelompok wanita atau pada kaum wanita, kaum wanita ini juga tidak curiga, tidak pergi, ya, tidak takut. Kaum wanita juga merasa tenang-tenang saja karena berpikir dia tidak akan melakukan perbuatan yang tidak-tidak. Padahal tidaklah selamanya seperti itu. muhannas yang menyerupai wanita, yang tabiatnya seperti wanita. Terkadang dia memiliki syahwat terhadap wanita yang kuat. Karena itu ini berbahaya. Karena itu ini dilaknat. Karena itu di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan akhrijuhu min buyutihim. Usir mereka, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Hum di sini adalah laki-laki yang berperilaku seperti wanita. Akhrijuhum domirnya itu domir ha. Pada laki-laki itu laki-laki muhannats yang berperilaku seperti wanita. Akhrijuhum min buyutihim, min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Karena seperti tadi, ya, dia suka bergaul, berkumpul dan wanita, tingkah lakunya seperti wanita, ucapannya seperti wanita, ketika masuk kepada wanita, wanita tidak curiga, wanita tidak takut, wanita tidak lari, mereka merasa tenang. Padahal itu berbahaya. Itu berbahaya. Karena berbahayanya itu maka Nabi melaknat dan Nabi memerintahkan agar diusir mereka dari rumah-rumah. Kalian artinya ketika mereka masuk ke rumah-rumah kalian, bertemu, berkumpul dengan wanita yang ada di rumah kalian, karena kebiasaannya mukhannas seperti itu, maka Nabi memerintahkan untuk keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Bukan maksudnya ketika mereka berada di rumah sendiri diusir, bukan. Ya, bukan maksudnya ketika di sebuah rumah tangga ada yang seperti itu kemudian suruh diusir, dibuang, enggak. Maksudnya ketika mereka masuk ke rumah-rumah kalian, karena kebiasaannya mereka itu, karena mereka menyerupai wanita, perilakunya seperti wanita, ya masuk-masuk saja, ketemu dengan kaum wanita, berkumpul dengan kaum wanita, ya, yang kaum wanita tidak curiga, tidak takut, tidak pergi meninggalkannya. Padahal dia laki-laki, mereka adalah laki-laki. Kemudian yang berikutnya yang dilaknat oleh Rasulullah SAW, yang didoakan laknat, itu adalah wal mutarajilati minan nisa, kaum wanita yang berperilaku, bertingkah laku seperti laki-laki. Ini sebaliknya. Sebaliknya, al-mutarajilat minan nisa, kaum wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Berperilaku, baik itu ucapan, pakaian maupun tingkah laku yang lainnya, itu adalah khusus laki-laki dia lakukan. Berjalan, jalannya, langkahnya seperti laki-laki. Bicaranya, suaranya seperti laki-laki. Gerakannya seperti laki-laki. Sehingga ketika orang melihatnya, dia akan mengatakan laki-laki. Laki-laki berjalan. Berjalannya seperti laki-laki. Kokoh dalam menapakkan kakinya, ya. Ketika berbicara juga suaranya suara laki-laki. Wanita ini bergaulnya juga dengan laki-laki, sebagaimana tadi laki-laki yang menyerupai wanita, yang berperilaku seperti wanita, bergaulnya dengan wanita. Yang ini sebaliknya, wanita bergaulnya dengan laki-laki, seolah-olah dia itu adalah salah satu dari kaum laki-laki. Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang seperti itu adalah perempuan yang malhunah, yang terlaknat. Sebagaimana laki-laki yang menyerupai wanita, laki-laki yang malun, yang dilaknat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengusir mereka dari rumah-rumah kalian lihat di sini ya, akhrijuhum min buyutikum, bukan akhrijuhum min buyutihim, bukan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka, tidak, tapi akhrijuhum min buyutikum, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian. Artinya ketika mereka seperti halnya kebiasaan mereka keluar masuk ke rumah yang laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, bergabung dengan kaum wanita di rumah-rumah kalian, ketika mereka datang kemudian berkumpul dengan wanita yang dari rumah kalian, akhrijuhum, keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian, karena ada bahaya pada mereka, ada bahaya pada mereka dalam keadaan kaum wanita tidak curiga, tidak waspada, tidak meninggalkan. Nah. Sehingga dua golongan ini, al-mukhannathun dan al-mutarajjilat, al-mukhannathun yaitu kaum pria yang menyerupai wanita, yang berperilaku seperti wanita, yang tabiatnya seperti wanita, dan al-mutarajjilat kaum wanita yang menyerupai kaum pria, perilakunya seperti kaum pria. Ini adalah dua golongan yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka merubah ciptaan Allah, merubah fitrah yang telah Allah tetapkan, yang telah Allah ciptakan. Allah menciptakan manusia pria dengan fitrahnya kaum pria, wanita dengan fitrahnya kaum wanita. Nah, kemudian mereka merubah. Dan pada mereka ada bahaya yang orang menganggapnya tidak berbahaya. Karena itu orang yang bersikap seperti itu dilaknat, didoakan dengan doa laknat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hadis ini adalah sebagai dalil anna tashabbuhar rijal bin nisa wa tashabbuhan nisa bir rijal annahu minal muharramat wa min kaba'iriz dzunub. Hadis ini menunjukkan bahwa kaum pria yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai kaum pria adalah termasuk dari perkara yang diharamkan, termasuk dari dosa besar. Ya. Karena di antara tanda dosa itu dosa besar adalah adanya laknat bagi dosa tersebut. Laknat tidaklah kecuali untuk dosa besar. Sehingga perbuatan itu menunjukkan dosa besar. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam ini memperhatikan perbedaan kaum pria dan kaum wanita. Kaum pria dan kaum wanita itu beda. Sebagian mereka berbeda dengan sebagian yang lain. Kaum pria tidak sama dengan kaum wanita. Kaum wanita tidak sama dengan kaum pria. Di dalam syariat Islam itu dibedakan. Tabiatnya beda. Pakaiannya beda. Bicaranya beda. Fitrahnya beda. Dan hadis ini juga sebagai bantahan. Sebagai bantahan bagi orang-orang, kelompok-kelompok yang menyerukan persamaan pria dengan wanita, yang menyerukan adanya persamaan pria dengan wanita, mengkampanyekan persamaan pria dengan wanita. Kaum wanita bekerja sama seperti bekerjanya kaum pria. Semua pekerjaan kaum pria, laki-laki, dikerjakan oleh kaum wanita. Hadis ini membantah mereka. Itu bertentangan dengan syariat, juga bertentangan dengan fitrah yang telah Allah ciptakan, yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu hadis ini juga menunjukkan tentang haramnya laki-laki memerankan wanita dalam sandiwara-sandiwara. Kan ada kan? Ada sandiwara. Laki-laki memerankan wanita, wanita memerankan laki-laki, itu haram. Pelakunya itu mal'un, terlaknat, terkutuk pelakunya. Laki-laki memerankan peran wanita, walaupun dalam sandiwara, dia akan berusaha bagaimana tingkah lakunya itu persis seperti wanita. Pakaiannya. Dan saya kira mayoritas kita, atau mungkin kalau tidak semuanya, pernah menyaksikan yang seperti itu. Wanita diberi pakaian danda, apa, laki-laki didandani dengan dandanan wanita, pakaiannya wanita, dandanya wanita. Sebagaimana juga wanita, perempuan didandani dengan dandanan laki-laki, walaupun itu dalam sandiwara atau yang semisalnya, itu haram. Dan pelakunya, pemerannya masuk ke dalam hadis ini. Kalau itu wanita maka mal'unah, wanita yang terlaknat. Kalau itu laki-laki, itu laki-laki yang mal'un, yang terlaknat. Karena itu hadis ini juga menunjukkan tentang wajibnya. Yajibu ayat tatajannabal mar'a fi libasiha ma yahtassu bi libasir rijal. Hadis ini menunjukkan wajib wanita menjauhi pakaian-pakaian yang itu khusus untuk kaum pria. Sebagaimana kaum pria wajib menjauhi pakaian-pakaian yang itu khusus untuk wanita. Wajib menjauhi, kalau memakainya haram. Ada pakaian khusus wanita, laki-laki memakainya haram. Ada pakaian khusus untuk laki-laki, wanita memakai haram. Sehingga jangan sampai yang laki-laki itu menjadi mukhannas, laki-laki menjadi laki-laki yang murni, mudzakkar, jangan mukhannas. Yang perempuan yang menjadi perempuan yang sebenarnya, muannas, jangan mutarajil, jangan mutarajilah. Dan menjauhi hal-hal tersebut. Yang wanita berusaha menjauhi perkara-perkara yang menyerupai pria, yang pria berusaha menjauhi perkara-perkara yang menyerupai wanita. Akan tetapi ada pakaian yang memang bukan khusus untuk wanita, bukan khusus untuk laki-laki, itu gak masalah. Dipakai laki-laki boleh, pakai wanita boleh, Contohnya apa? Sendal jepit, ya. Siapa yang mengatakan sendal jepit khusus wanita? Enggak. Khusus laki-laki juga enggak. Walaupun ada yang khusus yang bentuk tertentu gitu. Nah. Sarung khusus laki-laki enggak? Kain yang disarungkan maksudnya bagian bawah izar gitu. Bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai untuk wanita. Nah, yang pakaian itu khusus laki-laki, itu enggak boleh. Seperti pakaian hitam khusus perempuan enggak? Tidak. Laki-laki pakai pakaian hitam juga boleh. Putih juga bukan khusus untuk laki-laki. Wanita juga boleh. Nah. Itu bukan kekhususan. Ya, kain atau pakaian yang berwarna hitam bukan khusus untuk wanita, sebagaimana putih juga bukan khusus untuk laki-laki. Tetapi kalau laki-laki memakai pakaian yang warnanya hitam, itu bentuknya harus bentuk pakaian laki-laki, tidak berbentuk pakaian yang menyerupai pakaian wanita. Walaupun dari sisi warna mungkin sama, tapi bentuknya. Demikian juga wanita ketika memakai pakaian laki-laki, apa pakaian berwarna putih juga tidak boleh bentuknya bentuk pakaian seperti laki-laki. Jadi ada apa, pakaian ini terbagi menjadi tiga. Ada yang itu khusus untuk laki-laki, ada yang khusus untuk wanita, ada yang mustarok, boleh dipakai wanita, boleh dipakai laki-laki. Nah, kalau yang khusus itu yang tidak boleh dipakai oleh yang lawan atau berbeda jenis. Sapu tangan khusus laki-laki tidak, khusus wanita tidak. Laki-laki pakai sapu tangan boleh, wanita pakai sapu tangan boleh, ya. Ada pakaian-pakaian yang memang boleh dipakai untuk laki-laki dan juga dipakai untuk perempuan. Tapi ada yang khusus. Ya. Khusus wanita enggak boleh dipakai oleh kaum pria, khusus kaum pria enggak boleh dipakai oleh kaum wanita. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan atau memberikan faedah tentang haramnya, seperti yang sudah kita lewati, ya, tasabuh, maksudnya wanita tasabuh dengan pria, pria tasabuh menyerupai dengan wanita, sama bagaimana yang telah jelaskan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu membedakan kaum pria dengan kekhususan tersendiri dan kaum wanita dengan kekhususan tersendiri, baik dalam gerakan, pembicaraan maupun yang lainnya, bahkan dalam perkara-perkara agama yang penting pun Allah Subhanahu wa taala bedakan dalam beberapa perkara. Ada beberapa syariat yang itu khusus untuk kaum pria, yang wanita tidak. Termasuk bahkan perkara-perkara penting dalam agama seperti sholat jamaah, lima waktu, sholat Jum'ah, ya. Ini termasuk perkara agama yang penting. Tetapi untuk kaum pria wajib, untuk kaum wanita tidak. Padahal ini perkara agama yang penting, ya. Kemudian jihad yang itu adalah merupakan dzarwatus sanamil Islam, puncaknya Islam, jihad itu diwajibkan untuk kaum pria dalam keadaan-keadaan tertentu. tapi tidak diwajibkan, tidak disyaratkan bagi kaum wanita. Maka orang-orang, kelompok-kelompok yang mereka memperjuangkan agar supaya sama bainar rijal wan nisa, sama pria dan wanita, maka mereka itu adalah orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Mereka menyelisih fitrah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Para pejuang kebatilan yang memperjuangkan hal tersebut, merubah fitrah Allah, ketetapan Allah dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-1244. Oleh karena itu, kita hendaknya waspada, hati-hati. Demikian juga kita dalam mendidik anak-anak kita, ketika kita melihat pada anak-anak kita ada tanda-tanda yang disebutkan dalam hadis ini, maka diusahakan untuk dijauhkan, untuk dihindarkan sedini mungkin sejak kecil, sehingga anak laki-laki kita tidak menyerupai tingkah lakunya wanita. Demikian juga anak-anak perempuan kita tidak menyerupai tingkah lakunya, perbuatannya kaum pria. Karena itu perbuatan yang haram, perbuatan yang terlaknat, itu adalah dosa besar. Apalagi dalam hal pendidikan, jangan sampai mendidik yang perempuan-perempuan supaya menyerupai seperti laki-laki. Yang laki-laki dididik supaya bagaimana seperti perempuan. Jangan sampai seperti itu. Diharamkan yang seperti itu. Kalau muncul tanda-tanda seperti itu, segera dihilangkan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Sudah masuk kisah? Belum? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idfa'ul hududa ma wajadtum laha madfa'an akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idfa'ul hududa, tolaklah al-hudud, hukum-hukum had, ma wajadtum laha madfa'an, selama kalian mendapati tempat untuk menolaknya. Akhrajahu Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Hadis ini hadis yang dhaif, hadis ini hadis lemah. Didhaifkan oleh para ulama. Didhaifkan oleh para ulama karena ada perawi dalam sanad hadis ini yang dhaif. Ibrahim bin Fadl al-Mahzumi didhaifkan oleh Imam Ahmad, oleh Ibn Ma'in, oleh Imam Bukhari, juga oleh An-Nasa'i. Dan hadis ini juga didhaifkan oleh Asy'al al-Albani di dalam dhaif Ibn Majah. di nomor hadis yang ke-502 dan juga dalam Al-Irwa nomor hadis 2356. Jadi hadis ini hadis yang dhaif. Disebutkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan idfa'ul hududa, tolaklah al-hudud, hukum-hukum had, hukum had, hukum yang telah ditetapkan oleh syariat dalam suatu maksiat. Tolaklah hukum-hukum had ini, maksudnya tolaklah hukum had ini bukan hukum had yang telah ditetapkan oleh syariat itu ditolak. Maksudnya bukan seperti itu. Meskipun hadis ini hadis yang dhaif, tetapi carikan uzur-uzur, carikan uzur-uzur, alasan-alasan yang bisa untuk menghindari hukum had selama ada peluang, selama ada peluang untuk menghindari. Seperti subhatat ini, kerancuhan. Kalau masih rancuh, hukum had itu ditetapkan, ditunaikan ketika dalam keadaan sudah jelas. Kalau masih rancuh, nah kerancuan ini adalah peluang untuk kemudian menghindari, tidak menunaikan, tidak ditunaikan. Jadi carikan uzur-uzur untuk menghindari hukum had. Tapi hadis ini dhaif. Wa akhrajahu Tirmidzi wal Hakim min hadits Aisyah radhiyallahu anha bilafzi idza ra'u al hududa anil muslimina mastata'tum wa huwa dhaifun aidan. Dan At-Tirmidzi serta Al Hakim mengeluarkan hadis ini dari hadits Aisyah radhiyallahu anha dengan lafaz idza ra'ul hududa, hindarilah oleh kalian hukum-hukum had anil muslimin, dari kaum muslimin, mastata'tum, semampu kalian, wa huwa dha'ifun adzan. Dan hadis ini dha'if juga, lemah juga. At-Tirmidzi dan Al-Hakim mengeluarkan hadis ini dari hadis Aisyah, semoga Allah meridainya, dengan lafaz hindarilah hukum-hukum had dari kaum muslimin semampu kalian. Hadis ini dha'if juga, lemah juga. Didha'ifkan oleh para ulama dan didhaifkan Asy-Syalbani dalam dhaif At-Tirmidzi nomor hadis 1424. Dalam Al-Mishkah di nomor hadis 3570 dan juga dalam Al-Irwa di nomor hadis 2355. Jadi hadis ini hadis dhaif, hadis yang lemah juga, ya. Hindari hukum-hukum had dari kaum muslimin artinya gugurkan dengan hukum, kuburkan hukum had dari kaum muslimin dengan mencarikan uzur-uzurnya, ya, untuk kemudian tidak terlaksana. Warawahu al-Baihaqi an Aliin radhiyallahu anhu min qawlihi bilafzi idra'ul hududa bisyubuhat. Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini dari Ali, semoga Allah meridainya, min qawlihi, dari ucapan beliau dengan lafaz idra'ul hududa, hindarilah hukum-hukum had bisyubuhat, dengan syubuhat, syubuhat dengan perkara-perkara, dengan data-data yang samar, yang tidak jelas. Ini hadis juga dhaif. Al-Imam Bukhari menyatakan perawi hadis ini adalah mungkarul hadis, ya. Mungkarul hadis, sehingga hadis ini juga hadis dhaif, hadis mungkar, didhaifkan oleh para ulama, didhaifkan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa di nomor hadis 2355. Sehingga ketika hadis ini tentang masalah perintah untuk menghindari, mencarikan uzur-uzur semaksimal mungkin agar hukum had itu tidak ditunaikan. Karena hukum had itu dilaksanakan ketika dalam keadaan sudah jelas, tidak ada kesamaran.